いや、アバン。いやー、なんやー。外バラの写真見たんだり、パニティアセマ、外バラのチンチン食べますね。 Tiga lagu dari Anjir, terima kasih. Kembali lagi sama Mas Bram Sakti, terima kasih. Oh, mau goyang lagi? Mau goyang lagi? Janji ya, goyang ya. Tak panggil temanku yang paling cantik semuanya. Tepuk tangan dulu, mari di sini. Tepuk tangannya, mana paling meriah, mana buat Citra Marcelina. Mana tak?